wala yastaku wala yabzuku fi bauli wa yakula inda duhuli Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khubaith wal khuruji hufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani wala yastaku dan disunahkan tidak bersiwak saat buang air. Jadi walaupun di dalam kitab takrib ada penjelasan bahwa as-siwaku mustahab fi kulli hal, dalam setiap kondisi siwak disunahkan, tetapi tentunya hal itu ada beberapa pengecualian. Termasuk pengecualiannya adalah di saat buang air. Jadi di saat buang air tidak ada kesunahan bersiwak. Dan oleh para ulama, alasan dari ketidaksunahan ini atau kemakruhan ini adalah bersiwak di saat buang air ini bisa menyebabkan lupa, yurithun nisyan, bisa menyebabkan seorang menjadi pelupa. Nah, karena itu kadang kita mengeluh dengan ingatan kita, itu bisa jadi kita sering melakukan hal-hal yang menurut kita sepele, kesunahan-kesunahan atau kemakruhan yang menurut kita sepele, tetapi terkadang berdampak cukup besar dalam keseharian kita. Selain dimakruhkan bersiwak, dimakruhkan juga wala yabzuku fi baulih, tidak meludah di kencing. Jadi disunahkan untuk tidak meludah di atas air kencing. Sebab oleh para ulama hal ini bisa menimbulkan bahaya, dan menurut ulama yang lain hal ini bisa menimbulkan was-was atau gangguan setan ya. Juga ada yang mengatakan bisa menjadikan gigi berwarna kuning. Jadi untuk meludah di atas air kencing ini ada tiga sekaligus kemadharatan atau dampak negatif dari hal ini, yaitu yang pertama menimbulkan bahaya, ada juga yang mengatakan menimbulkan was-was, dan ada yang mengatakan menimbulkan kuningnya gigi. Jadi gigi berubah warna menjadi kuning. Itu salah satu penyebabnya adalah meludah di atas air kencing. Wa ayakula inda duhuli, disunahkan saat seorang ingin buang air, di saat dia masuk ke dalam jamban, disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khubaith. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung kepada engkau, berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khubaithi, dan setan perempuan. Jadi khubuth dan khubaith ini adalah nama setan yang mengganggu di dalam jamban di saat seorang sedang melakukan buang air. Dan kesunahan ini dilakukan di tempat yang merupakan pintu masuk dari jamban. Jadi kalau buang airnya di tempat yang memang disediakan untuk buang air, maka kesunahan ini dilakukan saat sampai di pintu jamban. Jadi sebelum masuk sampai ke pintu disunahkan mengucapkan ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Dan bila qadil hajat atau buang air dilakukan di tempat yang tidak khusus untuknya, tidak disediakan untuk buang air, seperti contohnya di tanah lapang ya, di shohro atau tanah lapang, itu disunahkannya saat sampai di tempat ya, saat sampai di tempat yang ingin digunakan untuk buang air. Jadi kalau tempatnya disediakan khusus untuk buang air, kesunahan ini diucapkan di pintu. Kalau tidak, diucapkan di tempat yang ingin digunakan untuk buang air. Dan kesunahan ini tetap dilakukan di dua tempat itu walaupun tempat duduknya jauh, ya. Tempat duduk untuk berak atau kencing ini walaupun jauh. Jadi jarak antara pintu dengan tempat duduk untuk buang air ini walaupun jauh, kesunahan ini tetap dilakukan di saat sampai ke pintu. Dan juga kesunahan ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang akan melakukan buang air, tetapi berlaku pula bagi seorang yang masuk ke jamban untuk kebutuhan yang lain. Jadi misalkan mengambil barangnya yang tertinggal atau ingin meletakkan sesuatu, itu juga disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khubais. Lalu andai kata seorang yang ingin buang air dia sudah berada di dalam dan lupa mengucapkan doa ini, maka menurut para ulama masih tetap disunahkan mengucapkannya, namun diucapkan di dalam hati. Jadi karena di saat buang air atau di saat berada di dalam jamban kita tidak diperbolehkan mengucapkan doa-doa, maka orang yang lupa mengucapkan doa ini sebelum masuk dan sudah berada di dalam, doa itu disunahkan diucapkannya di dalam hati. Dan selain di kitab Fathul Mu'in, di kitab yang lain, sebelum kata Allahumma, ini ada tambahan Bismillah, ya. Jadi Bismillahi Allahumma inni a'udzubika. Sebelum kata Allahumma, ini ada tambahan Bismillah. Namun oleh para ulama, Bismillah ini tidak disunahkan mengucapkan dengan lengkap, ya. Artinya tidak disunahkan mengucapkan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalau dibaca lengkap justru tidak sunnah, tidak boleh. Cukup dengan Bismillah, langsung diteruskan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Jadi kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak sunnah diucapkan untuk berdoa saat akan masuk ke dalam jamban atau tempat buang air. Dan ini tentunya berbeda dengan kesunahan saat akan membaca Al-Quran. Kalau kesunahan membaca Al-Quran itu mengucapkan ta'awud terlebih dahulu baru Bismillah, ya. A'udzubillah terlebih dahulu baru Bismillah. Kalau di dalam doa masuk jamban, ini Bismillah dulu baru ta'awud. Jadi Bismillah baru Allahumma inni a'udzubika. Perbedaan keduanya itu dikarenakan Bismillah di dalam Al-Quran, Bismillah yang diucapkan sebelum membaca Al-Quran itu dikarenakan Bismillah termasuk bagian dari Al-Quran. Jadi kita tahu bahwa walaupun sebelum setiap surat ini apakah Bismillah termasuk surat pertama atau tidak, itu ulama berbeda pendapat, tetapi semua ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Quran. Karena memang dituliskan di dalam Al-Quran di surat Naml, yaitu tepatnya surat yang dikirimkan dari Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis, itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengapa di dalam Al-Quran mendahulukan ta'awud terlebih dahulu baru mengucapkan Bismillah? Itu alasannya dikarenakan Bismillah termasuk bagian dari Al-Quran. Oleh karena itu tidak disunahkan Bismillah terlebih dahulu. Kemudian tentang hukum mengucapkan Bismillah ini, hukum mengucapkan Bismillah sebelum masuk ke dalam jamban, ini ada satu ulama yang berpendapat hukumnya haram, ya. Hukumnya haram bila yang mengucapkan itu dia niat membaca Al-Quran. Jadi ada satu ulama yang mensyaratkan kesunahan mengucapkan Bismillah sebelum masuk ke jamban. Beliau mensyaratkan ucapan itu tidak boleh diniati membaca Al-Quran. Dan tentunya pendapat ini mengacu oleh pendapat lain yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran di dalam jamban itu hukumnya haram ya. Akan tetapi pendapat ini lemah atau dhaif. Jadi hukum membaca Al-Quran di dalam jamban ini ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang tidak mengatakan haram. Dan di keterangan kitab fikih, pendapat yang mengharamkan membaca Al-Quran di dalam jamban ini adalah pendapat yang dhaif. Dari pendapat yang dhaif itu, ada ulama yang mensyaratkan untuk mendapatkan kesunahan bismillah sebagai doa masuk ke dalam jamban, disyaratkan harus tidak ada niat membaca Al-Quran. Karena menurutnya membaca Al-Quran itu merupakan keharaman bila dilakukan di dalam jamban. Tapi seperti tadi bahwa pendapat itu merupakan pendapat yang lemah ya. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kata khubuts dan khaba'ith ini sebenarnya adalah dua kata yang sama ya. Dua kata yang artinya sama yaitu berarti setan yang berada di dalam jamban. Yang membedakan keduanya adalah jenis kelamin. Jadi kalau di dalam kajian nahwu, kata khubuts ini merupakan jamak pelular dari kata khabits. Kalau khaba'ith ini merupakan jamak dari kata khabithah. Jadi kita tahu bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di kata Arab, termasuk perbedaannya adalah dibedakan dengan tak marbutoh ya. Jadi kalau khabith laki-laki, kalau khabithah ada tak marbutoh itu perempuan. Dan jamak dari keduanya ini memiliki sigat yang berbeda. Kalau khabits jamaknya khubuts, kalau khabithah jamaknya khaba'ith. Jadi khubuts artinya setan laki-laki dan khabithah artinya setan perempuan. Dan tujuan dari doa ini tentunya untuk berlindung kepada Allah agar kita dihindarkan dari keburukan setan, agar Allah menolak keburukan setan dari kita. Lalu ada ulama lain yang menambahkan doa yang ada di Fathul Mu'in ini. Kalau di Fathul Mu'in hanya a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada ulama lain yang menambah doa, tambahannya adalah Allahumma inni a'udzu bika minar rijsin najis al khabithil muhbith asyaitonir rajim. Jadi tambahannya agak panjang ya. Karena memang doa-doa yang disyariatkan, yang dituliskan di dalam fikih ini tentunya mengambil dari riwayat-riwayat hadis yang tidak jarang riwayat itu jumlahnya sangat banyak ya. Jadi terkadang ada satu ulama dengan ulama yang lain, satu kitab dengan kitab yang lain memiliki keterangan yang berbeda tentang doa-doa yang disunahkan sebelum atau setelah ibadah. Itu tentunya dikarenakan berbedanya riwayat-riwayat yang ditulis oleh ulama. Wal khuruji a'hufronak alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Wal khuruji ini ataf ke kata duhulihi ya, berarti kalau kita perlihatkan kalimat yang tersimpan, wal khuruji ini maknanya adalah wa ayyakula indal khuruj. Jadi disunahkan bagi seorang yang selesai buang air saat dia keluar dari tempatnya, disunahkan untuk berdoa hufronak hingga akhir. Arti hufronak adalah meminta ampunan kepada Allah ya. Hufronak, mohon ampunanmu. Alhamdulillah, maha puji bagi Allah, alladzi adhaba anil adha, yang menghilangkan sakit dariku. Jadi adha artinya sakit ya. Wa'afani, dan telah memberi kesehatan kepadaku. Jadi kesunahan ini dilakukan setelah seorang sempurna, telah sempurna keluar dari tempat yang digunakan buang air ya. walaupun tempatnya sangat luas. Jadi kalau tempat buang airnya sangat luas, itu setelah selesai tidak boleh atau tidak disunahkan langsung mengucapkan doa ini. Tetapi kesunahan ini berlaku setelah sempurna keluar dari tempat yang digunakan untuk buang air. Dan dikata gufronak, ini artinya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu saya memohon ampunan kepadamu. Jadi ini kalau di kajian nahwu ini agak panjang pembahasannya ya, termasuk masdar yang menggantikan tempat fiilnya. Jadi aghfiru laka ghufronak, intinya artinya adalah saya memohon ampunan kepadamu. Dan doa ini, doa keluar dari jamban atau dari tempat buang air, ini disunahkan mengulangi sebanyak 3 kali. Jadi di dalam hasiah kitab Fathul Mu'in yaitu I'anatut Thalibin, doa ini tidak hanya diucapkan 1 kali tetapi disunahkan mengulanginya 3 kali. Kesunahan ini seperti halnya kesunahan doa setelah melakukan wudu ya. Jadi doa wudu disunahkan diulangi 3 kali, doa ini juga sama disunahkan untuk mengulanginya 3 kali. Dan mengenai alasan ya, alasan doa yang diucapkan berupa gufronak yang artinya meminta ampunan kepada Allah saat keluar dari jamban, ini alasannya karena di saat kita buang air kita meninggalkan zikir ya, kita meninggalkan zikir di saat buang air. Karena memang di dalam keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa di saat kotoran keluar, di saat kotoran keluar saat buang air itu kita tidak boleh mengucapkan apapun termasuk zikir. Jadi di saat itu seseorang dipastikan dia meninggalkan zikir. Oleh karena itu setelah selesai disunahkan untuk meminta ampunan. Jadi meminta ampunan ini dari meninggalkan zikir ya. Atau bisa juga hal ini diberi alasan dengan kekhawatiran kita, kekhawatiran dari tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan makanan dan telah memudahkan pencernaan makanan itu, dan juga Allah mempermudah keluarnya. Jadi memberi makan lalu mencernakan makanan itu dan memudahkan keluarnya, ini tentunya 3 hal yang harus kita syukuri, harus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal itu jarang sekali kita lakukan. Kita sering lalai dari hal itu. Oleh karena itu kita disunahkan di saat selesai dan keluar dari tempat buang air disunahkan untuk mengucapkan gufronak yang artinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta ampunan ini, kalau tidak hanya membahas tentang doa ini, sebenarnya meminta ampun kepada Allah itu disunahkan bagi siapapun yang lalai kepada Allah, lalai beribadah kepada Allah. Dan tentunya setiap manusia itu setiap harinya pasti ada kelalaian kepada Allah, pasti ada kelalaian ibadah kepada Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa meminta ampunan kepada Allah. Hal ini diisyaratkan dari Nabi Muhammad SAW dengan sabda beliau yang mengatakan bahwa setiap hari beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Jadi nabi saja yang statusnya orang yang paling dicintai Allah, makhluk terbaik, beliau setiap hari meminta ampunan sebanyak 70 kali. Dan di dalam cerita itu, di dalam riwayat itu, Nabi memberi alasan mengapa beliau 70 kali meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah setiap hari, karena hati Nabi tiap harinya pasti pernah ditutupi oleh setan. Ditutupi oleh setan dalam arti dilalaikan oleh setan dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Dan tentunya hal itu lebih sering kita alami daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa istighfar atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa sabda tadi atau riwayat tadi yang menjelaskan Nabi Muhammad istighfar sebanyak 70 kali setiap hari, itu tujuan Nabi adalah untuk mengajari umatnya. Untuk mengajari umatnya, sebab kita para umat beliau ini pastinya sering sekali lalai dari Allah ya. Jadi hadis tadi, selain beliau menceritakan salah satu rutinitas beliau yaitu beristighfar kepada Allah, riwayat tadi juga sekaligus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah karena seringnya kelalaian yang kita alami. Kemudian ada satu pertanyaan dalam pembahasan mengapa doa saat keluar dari jamban menggunakan kata gufronak, yang tadi dijelaskan bahwa ini untuk mengkodok atau menyusul tidak zikir kepada Allah di saat buang air. Pertanyaan itu muncul karena biasanya atau normalnya seorang yang mengkodok sesuatu atau menyusuli sesuatu itu dilakukan karena kelalaian ya. Jadi orang tidak sholat maka harus mengkodok sholat, orang tidak dzikir maka dia harus mengkodok dzikir. Tapi dalam masalah ini, masalahnya sesuatu yang dikodok atau sesuatu yang dimintai ampunan yaitu istighfar adalah dzikir, yang dzikir itu justru tidak boleh dilakukan ya. Saya ulangi bahwa tadi saya jelaskan bahwa istighfar ini ditujukan atau diucapkan karena di saat kita sedang melakukan buang air, kita tidak melakukan zikir ya, kita tidak zikir kepada Allah. Tapi meninggalkan zikir itu bukan karena kelalaian kita, akan tetapi karena syariat memang tidak memperbolehkan kita zikir. Jadi seakan-akan ini meminta ampun dari sesuatu yang memang kita meninggalkannya anjuran dari syariat. Itu para ulama ada pertanyaan seperti itu. Dan ternyata pertanyaan itu bisa kita jawab dengan melihat hukum-hukum fikih yang lain ya, dengan melihat hukum-hukum fikih yang lain. Kalau kita melihat hukum fikih yang lain, kita akan tahu bahwa terkadang syariat itu mengharuskan mengkodok sesuatu yang justru sesuatu itu harus ditinggalkan. Jadi kalau dalam permasalahan ini, kita disunahkan untuk doa berupa istighfar, meminta ampun kepada Allah. Lalu istighfar itu ditujukan karena kita tidak zikir di saat kita buang air. Dan tidak zikir itu bukan karena kelalaian kita, tetapi karena syariat memang tidak memperbolehkan kita zikir. Hal itu ternyata lumrah saja terjadi dalam syariat. Bahkan seperti yang saya ucapkan tadi, terkadang syariat mengharuskan mengkodok sesuatu yang ditinggalkan, tetapi meninggalkan sesuatu yang dikodok itu hukumnya wajib. Contohnya adalah puasa Ramadan bagi perempuan haid ya. Jadi ini kalau dipikir-pikir juga agak aneh. Tetapi keanehan itu terkadang bukan karena syariatnya aneh, tetapi karena otak kita yang belum sampai ke alasan yang masuk akal ya. Karena memang kita tahu bahwa otak manusia itu terbatas ya. Jadi seorang perempuan yang haid, dia diharuskan untuk mengkodok puasa, untuk mengulangi puasa. Padahal dia meninggalkan puasa itu bukan karena kelalaiannya, tetapi karena syariat yang mengharamkan puasa baginya. Jadi sama dengan hal ini, kita disunahkan untuk mengucapkan ghufronak, disunahkan untuk beristighfar dari tidak zikirnya kita kepada Allah. Kita tidak mengingat Allah, tidak zikir kepada Allah di saat qadil hajat, di saat buang air. Walaupun tidak zikir itu bukan kelalaian dari kita, tetapi merupakan anjuran dari syariat. Lalu seperti halnya doa masuk jamban tadi, doa keluar dari jamban ini juga ada ulama lain yang menambahkan doa ini ya, menambahi doa ini. Ulama lain itu menuliskan bahwa doa keluar jamban adalah alhamdulillahilladzi azaqani ladzatah wa abqa fi quwwatih wa dafa'a anni adzahu. Jadi tidak seperti doa yang dituliskan di dalam Fathul Mu'in, tetapi ada doa lain yang itu tentunya merupakan riwayat yang berbeda dari para ulama ya. Jadi cukup dengan doa yang dituliskan di Fathul Mu'in ini kita sudah bisa mendapatkan kesunahan berdoa di saat keluar dari tempat buang air. Dan menurut satu ulama yang bernama Al-Qalyubi, beliau menjelaskan bahwa doa keluar dari jamban atau doa setelah buang air ini kesunahannya adalah berdoa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan yang dialami atau kebutuhan yang sedang dilakukan. Jadi tadi saya jelaskan bahwa doa masuk ke dalam jamban itu berlaku walaupun masuk tidak dikarenakan ingin buang air ya. Doa keluar dari jamban juga demikian. Doa ini juga tidak terkhusus bagi orang yang keluar dari jamban dan dia buang air di dalamnya. Artinya kalau demikian berarti doanya tidak harus seperti yang dituliskan Fathul Mu'in ya. Oleh karena itu menurut Qalyubi, bila orang yang keluar dari jamban dan dia tidak buang air, maka kesunahan baginya mengucapkan doa yang sesuai dengan kebutuhan atau hajat yang sedang dialaminya. Wa ba'dal istinja'i Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis. Ini doa selanjutnya adalah setelah selesai cebok ya, setelah selesai istinja, seorang disunahkan untuk membaca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan, sucikanlah hatiku dari kemunafikan, wa hassin farji minal fawahis, dan jagalah kemaluanku dari segala keburukan, keburukan atau sifat-sifat yang tercela ya. Maksudnya hal-hal yang dilarang oleh syariat yang dilakukan dengan farji atau alat kelamin. Jadi meminta kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat-maksiat yang dilakukan dengan farji ya, bisa zina atau yang lain. Kemudian yang dimaksud dengan nifak, yang dimaksud dengan nifak di sini artinya adalah kemunafikan, tetapi yang dimaksud adalah kemunafikan dari sisi perbuatan atau dari keyakinan ya, bisa kemunafikan yang berupa keyakinan, keyakinan yang munafik, atau bisa kemunafikan yang berupa perbuatan, perbuatan yang munafik. Artinya munafik adalah tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan ya. Qala al-Bawawi, lau syakka ba'dal istinja'i hal ghusala dzakarahu lam yalzamhu i'adatuh. Ulama yang bernama Al-Baghawi menjelaskan, andai kata seseorang ragu dan keraguan itu muncul setelah cebok, dia ragu apakah sudah membasuh penisnya atau belum, maka keraguan itu tidak berpengaruh apapun. Dalam arti dia tidak harus mengulangi membasuhnya. Jadi jika seorang ragu setelah selesai cebok apakah kemalauannya sudah dibasuh atau belum, maka ia tidak harus mengulangi basuhan. Hal ini sangat sering terjadi, maksud saya sangat banyak sekali diterangkan di dalam kitab fikih ya, masalah keraguan yang datang setelah selesai melakukan ibadah. Jadi keraguan ini penggambarannya bisa bermacam-macam ya, bisa seperti yang di dalam Fathul Mu'in, bisa juga ragu tentang usapan batu. Jadi kalau cebok menggunakan batu itu disyaratkan mengusap sebanyak 3 kali. Dan keraguan ini juga bisa digambarkan saat seorang ragu cebok menggunakan batu, dia ragu apakah usapannya sudah 3 kali atau baru 2 kali. Ini juga sama permasalahannya ya. Dalam arti kalau keraguan itu datang setelah selesai, maka dia tidak harus mengulangi usapan batu. Hal ini seperti halnya meninggalkan kefarduan. Meninggalkan kefarduan di ibadah-ibadah yang lain, semisalkan sholat atau wudhu ya. Ini nanti hukumnya sama. Jadi sholat, di saat seorang sholat, kemudian setelah dia selesai sholat, setelah dia salam, dia ragu apakah dia tadi meninggalkan kefarduan atau tidak. Atau seorang yang wudhu, setelah dia selesai membasuh kaki, melakukan fardu yang terakhir, dia ada keraguan yang datang tentang sebagian dari fardu wudhu, apakah dia sudah melakukan atau belum. Jadi intinya apapun itu, asyakku ba'dal farok atau keraguan yang datang setelah selesai itu layu athir, tidak memiliki pengaruh apapun. Dalam arti ibadah yang dilakukannya tetap sah dan tidak harus mengulanginya. Kemudian tentang istinja atau cebok ini, ada banyak sekali anjuran-anjuran atau kesunahan dari syariat yang tidak dijelaskan di dalam Fathul Mu'in ya. Termasuknya adalah disunahkan cebok dengan kaki dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri ya, itu seperti yang sudah kita tahu. Dan kesunahan ini, kesunahan cebok menggunakan kaki tangan kiri ini karena ittiba atau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita disunahkan dengan tangan kiri, artinya kita dimakruhkan cebok menggunakan tangan kanan. Jadi kalau menurut pendapat yang populer di kalangan ulama, hukum cebok menggunakan tangan kanan ini makruh ya. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat haram. Jadi cebok menggunakan tangan kanan menurut sebagian ulama ada yang mengatakan haram. Kemudian andai kata ada seseorang yang untuk cebok, untuk istinja, dia membutuhkan 2 tangan sekaligus. Jadi misalkan seorang yang kencing, kemudian dia ceboknya menggunakan batu, itu tentunya terkadang ada juga yang butuh bantuan dua tangan sekaligus ya. Satu tangan untuk memegang batu dan satu tangan untuk memegang penisnya. Jika demikian maka kesunahannya adalah batu dipegang dengan tangan kanan dan penis dipegang dengan tangan kiri. Lalu untuk mengusapnya yang digerakkan penisnya ya. Jadi penis dipegang tangan kiri dan saat cebok itu yang digerakkan bukan batunya tapi penisnya, itu kesunahannya ya. Lalu untuk cebok dari berak atau buang air besar itu kesunahannya menggunakan jari tengah tangan kiri, itu kesunahannya. Ini hukumnya sunah ya, artinya kalau hanya untuk menggugurkan kewajiban cebok itu, ini bisa dilakukan dengan cara apapun, yang penting bersih dan sesuai syarat-syarat itu sudah bisa dilakukan. Tapi kalau untuk kesunahan-kesunahan ini seperti tadi ya, kalau cebok dari dubur disunahkan dengan kalau ceboknya dari buang air besar itu disunahkan menggunakan jari tengah tangan kiri. Dan kesunahan ini tentunya bila ceboknya menggunakan air ya. Kalau ceboknya menggunakan air disunahkan dengan jari tengah tangan kiri. Lalu apabila seseorang cebok menggunakan batu dan air sekaligus, jadi dia ingin mendapatkan keutamaan cebok, mengumpulkan cebok dengan air dan batu sekaligus, itu juga ada kesunahannya ya. Jadi kesunahannya, pertama disunahkan cebok dengan air terlebih dahulu untuk cebok dari air kencing. Jadi kalau ceboknya sekaligus buang air kecil dan air besar, buang air besar itu di penjelasan sebelumnya dijelaskan disunahkan untuk mensucikan atau cebok dari kemaluan depan terlebih dahulu ya, dari kemaluan depan, kalau laki-laki berarti penis. Dan untuk aturan mendahulukan air atau batu terlebih dahulu, itu kesunahannya adalah cebok dengan air terlebih dahulu untuk cebok dari air kencing. Jadi cebok air kencing itu menggunakan air terlebih dahulu baru menggunakan batu ya, baru menggunakan batu. Sebab andai kata seseorang mendahulukan anus terlebih dahulu, itu dikhawatirkan najis yang ada di batu, yang digunakan cebok dari berak itu nanti najisnya terkena penis. Jadi ada seseorang yang buang air besar sekaligus buang air kecil ya. Ada seorang yang buang air besar sekaligus buang air kecil. Andai kata dia ceboknya dari buang air besar terlebih dahulu dan dia menggunakan dua alat yaitu air dan batu, nanti di saat dia cebok dari air kencing, kalau mendahulukan batu itu dikhawatirkan batu itu memiliki najis dari cebok air besar tadi, yang najis itu bisa mengenai penis. Oleh karena itu, saat seorang cebok dari air kencing, dia disunahkan menggunakan air terlebih dahulu. Jadi air dulu, setelah air baru dengan batu ya, supaya najis tidak berpindah ke batu sehingga bisa menajiskan anggota badan yang lain. Itu kalau kalau cebok dari air kencing terlebih dahulu ya. Jadi prakteknya kan kalau orang buang air dua sekaligus, yaitu buang air kecil sekaligus air besar, itu kan prakteknya bisa cebok depan terlebih dahulu baru belakang ya. Bisa depan dahulu baru belakang, bisa juga belakang dahulu baru depan. Kalau cebok mendahulukan air kencing itu diharuskan atau disunahkan ya, bukan diharuskan. Disunahkan air terlebih dahulu baru batu. Tapi kalau cebok dari dubur itu disunahkan dengan batu ya. Disunahkan dengan batu sebab seperti yang telah dijelaskan bahwa berak itu lebih cepat kering daripada air kencing ya. Jadi kalau melakukan dua buang air sekaligus itu disunahkan dubur dahulu bila menggunakan batu ya, karena memang lebih cepat mengering daripada air kencing. Lalu istinja ini disunahkan sebelum melakukan wudu. Jadi walaupun wudu tidak disyaratkan harus istinja terlebih dahulu, tapi kita disunahkan untuk sebelum wudu disunahkan istinja terlebih dahulu. Kemudian setelah cebok, setelah selesai cebok, seorang disunahkan untuk menggosokkan tangannya ke tanah ya, ke semisal tanah atau yang lain, sebelum membasuhnya dengan air. Jadi sebelum membasuh dengan air disunahkan untuk menggosokkan tangan terlebih dahulu ke semisal tanah atau yang lain ya. Jadi sunahnya tidak langsung dibasuh dengan air. Kemudian selain itu ada juga kesunahan memercikan air ke kelamin dan juga ke pakaian bawah bagian dalam. Pakaian bawah ini bisa sarung, bisa yang lain ya. Rasul ma atau memercikan air ke kelamin dan juga ke pakaian bagian dalam. Pakaian yang bawah ya, pakaian yang bawah bagian dalam. Kemudian disunahkan juga istibra. Istibra itu menuntaskan kencing ya. Menuntaskan kencing. Artinya disunahkan agar tidak menyisakan air kencing di tempatnya ya. Disunahkan menuntaskan kencing dengan cara berdehem, semisal berdehem. Jadi setelah selesai kencing itu disunahkan berdehem terlebih dahulu. Tujuannya agar kencingnya tuntas, agar nanti setelah itu tidak keluar lagi. Selain berdehem atau tanah nuh, disunahkan juga untuk menggerak-gerakkan penis ya, natrud dakar atau menggerak-gerakkan penis dengan pelan. Dan tujuannya itu seperti berdehem, agar sisa kencing tidak tersisa di tempatnya. Jadi berdehem dan juga menggerakkan penis tadi ini tidak ada ukuran pasti berapa kesunahan yang harus dilakukan. Ukurannya adalah hingga sekiranya sisa kencing tidak tersisa lagi di tempatnya. Dan ini tentunya tergantung dari kondisi seseorang ya. Tergantung dari kondisi seseorang. Ini relatif, bisa sedikit, bisa juga banyak. Tergantung seorang yang melakukan kesunahan ini. Walaupun di dalam penjelasan fikih pendapat ini sunnah, tetapi ada juga ulama yang berpendapat wajib ya. Ada ulama yang berpendapat wajib menuntaskan kencing. Kemudian kesunahan yang lain adalah tidak cebok di tempat buang air. Jadi kalau kita buang air di satu tempat, itu sunahnya kita tidak cebok di tempat itu juga. Tetapi kesunahannya berpindah ya. Jadi antara buang air dan cebok ini tempatnya berbeda. Sunahnya begitu. Mengapa disunahkan demikian? Karena supaya percikan air itu tidak kembali mengenai tubuh ya. Kalau kita cebok dan buang air di tempat yang sama, itu nanti pastinya air percikan dari cebok itu akan mengenai kotoran dan tidak tidak jarang kembali mengenai tubuh. Supaya tidak demikian, maka tidak disunahkan untuk cebok di tempat buang air. Tetapi kesunahan ini khusus bagi seorang yang buang air tidak di tempat yang disediakan untuk buang air ya. Jadi di sohro atau di tanah lapang itu baru ada kesunahan ini. Artinya bila seseorang buang air di tempat yang muadda, yang disediakan untuk buang air, kesunahan ini tidak bisa diamalkan, kesunahan ini tidak berlaku ya. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak makan dan minum. Tidak makan dan juga tidak minum di saat buang air ya. Kemudian disunahkan juga meletakkan selendang. Jadi seorang yang sebelum buang air menggunakan selendang, di saat buang air dia disunahkan untuk melepasnya, meletakkannya atau melepasnya. Kemudian disunahkan juga duduk di tempat yang tinggi. Dan ini tentunya berlaku di selain tempat yang disediakan untuk buang air ya. Kalau buang air di tempat yang tidak disediakan untuk buang air, maka disunahkan untuk mencari tempat yang tinggi. Kemudian kesunahan selanjutnya, disunahkan tidak kencing dengan berdiri. Jadi kencing itu sunahnya duduk ya, tidak berdiri. Lalu kesunahan lagi adalah tidak menghadap matahari dan bulan. Seperti di Fathul Qorib ya, la yastakbilu syamsa wal qamar wa la yastadbiruha. Tidak disunahkan tidak disunahkan artinya makruh ya, makruh kencing atau berak menghadap atau membelakangi matahari. Tapi kalau di dalam hasyiah ya Anatul Talibin, yang makruh hanya menghadap saja ya, menghadap matahari dan bulan, tidak menjelaskan kemakruhan membelakangi matahari dan bulan. Kemudian kesunahannya lagi adalah tidak masuk jamban dengan kepala terbuka, maksyufar ra'si. Jadi sebenarnya kesunahannya masuk jamban itu dengan kepala tertutup. Kemudian kesunahannya lagi tidak masuk jamban dengan tidak memakai alas kaki. Jadi kesunahannya memakai alas kaki. Lalu kesunahannya lagi adalah tidak bermain-main dan melihat kotoran yang keluar. Jadi tidak main-main dengan kotoran yang keluar, bermain-main dengan kotoran yang keluar, tidak juga melihat kotoran yang keluar. Jadi kita melihat kencing yang keluar atau kotoran yang keluar itu hukumnya makruh ya. Kecuali ada kebutuhan melihatnya. Contoh kebutuhan semisal memastikan batu sudah mengenai kotoran atau belum ya. Batu sudah memindah kotoran atau belum. Jadi kalau ada kebutuhan, hukum melihat kotoran ini tidak lagi makruh. Lalu disunahkan juga membuka pakaian dengan bertahap ya. Membukanya bertahap, tidak dibuka secara langsung, tetapi sedikit-sedikit ya, tangan dahulu baru kepala, atau bisa dengan cara yang lain. Yang pasti kesunahannya tidak dibuka secara langsung, tetapi dibuka dengan syai'an fa syai'an, dengan bertahap, kecuali ada udzur ya. Lalu kesunahan berikutnya adalah tidak melepas pakaian. Jadi membuka pakaian dilakukan secara bertahap, melepas pakaian juga dilakukan bertahap saat berdiri. Jadi melepas pakaian ini dilakukan saat berdiri. Kemudian ada beberapa dampak negatif yang dijelaskan oleh para ulama tentang orang-orang yang tidak mengindahkannya, tidak mengamalkan kesunahan-kesunahan di saat qadil hajat atau buang air. Dampak-dampak itu adalah membuka pakaian, yang pertama seorang yang banyak bicara saat buang air itu dikhawatirkan dia mendapat gangguan dari jin. Jadi kesunahan yang berupa tidak berbicara saat buang air ini, dampak negatifnya adalah kalau dilanggar dia akan mendapat gangguan dari jin. Jadi dampak dari berbicara saat buang air itu bisa mendapatkan gangguan dari jin. Kemudian kesunahan tidak melihat kotoran yang keluar itu bila tidak dilakukan itu bisa mendapatkan cobaan berupa kuningnya gigi. Jadi seorang yang sering melihat kotorannya keluar saat buang air itu bisa menyebabkan gigi berubah warna menjadi kuning. Lalu membuang ingus saat buang air itu bisa menyebabkan tuli ya, bisa menyebabkan tuli. Orang yang sering membuang ingus saat buang air ini bisa menyebabkan tuli. Kemudian makan di saat buang air ini bisa menjadikan fakir, bisa menjadikan kemiskinan, bisa menarik kemiskinan. Lalu yang terakhir adalah toleh-toleh ya, menengok toleh kanan kini, menoleh ke kanan ke kiri dan toleh-toleh ini bisa menyebabkan was-was atau gangguan setan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hal-hal yang kelihatannya sepele ini terkadang bisa berdampak besar bagi kehidupan kita ya. Seperti tadi makan di saat buang air atau membuang ingus di saat buang air ini, kalau kita melihat secara sekilas ini seakan-akan tidak memiliki dampak apapun ya. Hukumnya juga kan tidak wajib, tetapi hanya sunnah ya. Tetapi oleh para ulama ternyata membuang ingus bisa menyebabkan tuli, makan bisa menyebabkan fakir.